Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendengar yang berbahagia, hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita umat Islam. Karena apa? Karena ayat 86 dari surat Maryam ini menerangkan kepada kita bahwa di neraka itu tersiksa. Terhindar dari neraka itu satu kebahagiaan, dan masuk surga adalah kebahagiaan kedua. Beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, satu tunggal, itu membahagiakan. Menyembah selain Allah, sehebat apapun dia, mendekam di neraka yang satu hari lamanya 50 ribu tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami akan menghalau orang-orang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Ayat sebelumnya, wa yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingat, pada hari akhirat, bagi orang yang beriman di dunia ini, akhirat adalah satu hal yang pasti. Kapan? Ketika kita wafat, itu adalah akhirat bagi kita. Bagi orang yang beriman, dia memiliki cita-cita untuk tetap bersama Allah, kekal di surga. Bagi orang kafir, jangan salahkan kalau dia akhirnya harus mendekam di neraka selama-lamanya. Allah menggambarkan pada ayat sebelumnya, orang-orang yang beriman berjalan dengan rasa harga diri bagaikan kafilah yang terhormat, seperti orang yang terhormat di hadapan seorang raja, dengan perasaan bangga atas amalnya yang sedikit, karena akan dilipat gandakan oleh Allah, oleh penguasa tunggal di hari akhirat kelak. Pada ayat ini kebalikannya, kaum kafir yang durhaka terhuyun-huyun dalam penderitaan menuju hukuman, seperti sekumpulan ternak yang terdorong oleh rasa haus ke tempat minum, bagaikan seorang residivis kriminal yang keluar masuk penjara, yang kakinya terborgol, tangannya terikat, matanya tertutup, lesu, lemas, lunglai di hadapan penguas, di hadapan hakim yang akan menjatuhkan hukuman baginya. Inilah gambaran yang baik tentang surga bagi orang bertakwa, gambaran tentang tempat yang sedih dan akhir perjalanan yang menderitakan bagi kaum kafir yang durhaka. Tinggal kita yang memilih iman atau kafir. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin, bahwa ayat yang kita kaji ini adalah Allah menceritakan tentang hari kiamat kelak nanti bagi orang-orang mujrim, artinya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kata-kata wanasukul mujrimina, kata-kata saqaya suku, itu artinya menyetir. Tapi di sini artinya menggiring atau menghalau, disebabkan adalah konteksnya, objeknya adalah al-mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membuat maksiat. Kenapa firman Allah, Allah mengatakan seperti ini, saqa yasuq wa nasuq? Karena ini adalah bentuk hinaan kepada mereka. Lain halnya dengan ayat yang sebelumnya, yauma nahsyurul muttaqin. Kata-kata hasyar itu adalah kata-kata yang sopan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa agar menghormati apa yang sudah menjadi jerih payah mereka selama ini terhadap ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasukul mujrimin ila jahannam wirda. Wirda di sini diartikan adalah dalam keadaan dahaga. Sedangkan jahannam itu adalah api neraka. Kenapa Allah menggandengkan ayat ini dengan wirda? Artinya api dengan air. Padahal di dalam api neraka itu adalah api yang sangat panas. Karena ini juga adalah sebuah penghinaan bagi mereka. Apabila mereka nanti di api neraka, mereka itu ketika haus dan dahaga, mereka akan diberikan minuman juga. Tapi minumannya dalam bentuk besi yang meleleh, yang mendidih, yang dapat menghanguskan muka mereka. Mungkin itu kita akan ketahui di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-29, yang dalam artinya, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, ya, menghanguskan. Ini adalah bentuk siksaan. Siksaan yang diberikan kepada orang-orang mujrim, orang-orang kriminal, dalam arti kata melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ila jahannam. Makanya di sini kita sebetulnya harus sangat mengkhawatirkan sekali, sebab apapun yang diberikan kita di dalam api neraka itu adalah hal yang tidak baik. Bahkan di dalam surat Al-Ghasiyah dikatakan laisa fihi ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan, kalaupun dikasih mereka merasa lapar, tapi mereka makanan mereka itu adalah pohon-pohon yang berduri yang tak pernah mengenyangkan dalam kehidupan mereka. Tak pernah mengenyangkan itu adalah ibarat penghinaan ketika mereka di dunia. Apapun nikmat yang diberikan kepada mereka, mereka tidak pernah kenyang dan puas. Maka mereka terus berbuat maksiat, terus berbuat korupsi dan yang lainnya. Maka itulah bentuk penghinaan nanti di akhirat kelak nanti, disebabkan oleh sikap dan perilaku mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk tidak kita seperti hal yang diceritakan Allah itu di sana, marilah kita menjadikan hidup kita ini serba qanaah. Sebab dengan qanaah itu akan menjadikan hidup kita itu lebih indah lagi. Karena keindahan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak saja di dunia, tapi Allah dan Rasulnya sangat menginginkan kita mendapatkan keindahan itu di akhirat kelak nanti. Untuk itulah kita harus melakukan perintah Allah walaupun bagaimana keadaan kita dalam kehidupan kita ini. Begitu saja, nah. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Syekh kita, Ustaz kita, tentang ayat 86 dari surat Maryam ini. Wa nasuku, kata Ustaz Fajrul Haq, didorong dari belakang, dihalau, bagikan hewan yang dihalau oleh pengembala. Pengembala berada di belakang dan hewan itu berada di depannya. Kata nasuku, dihalau ini karena tidak ada manusia yang mau mendekam di neraka. Tidak ada manusia yang mau tinggal di penjara. Neraka adalah tempat yang tidak enak. Tetapi manusia begitu indah dan gemarnya melakukan dosa yang menghantarkannya ke neraka. Ini adalah pola pikir yang bertolak belakang. Tidak mau masuk neraka, tapi mengerjakan perbuatan ahli penghuni neraka. Maka ini adalah suatu hal yang perlu kita cermati. Sudah siapkah kita dibakar dengan api kompor? Dengan api kompor yang 15 menit saja tangan kita di atas saja kita tidak bersedia. Bagaimana pula kita mendekam di neraka yang satu hari diilustrasikan dengan 50 ribu tahun. Pak Ustadz, satu hari 50 ribu tahun atau 1000 tahun? Bukan 50 ribu tahun atau 1000 tahun yang perlu kita cermati, bahwa siksa di neraka bagi kafir kekal dan abadi. Diilustrasikan gambaran kekal itu dengan 50 ribu tahun. Gambaran satu hal yang membuat kita menjadi orang bertakwa dan menghindar diri dari siksa neraka. Durhaka pasti di neraka dan tersiksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.